Mitra bisnis, sangat disayangkan, pengusaha keramik harus terhambat oleh pasokan gas yang minim dari pemerintah, yang mengakibatkan tingkat produksi pabrik dan penjualan tidak maksimal. Padahal, kebutuhan akan keramik terus meningkat seiring pertumbuhan pasar properti. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Vice President Asri Pancawarna, Henrata Atmoko. Pak Henrata, apa komentar Anda? Yang ingin saya katakan adalah demikian, bahwa pasokan gas pada saat ini kurang. Ini pasti akan merugikan kita. Output produksi turun, cost-nya naik. Kita sebagai pelaku industri swasta ini yang saat ini benar-benar terpuruk dengan pasokan gas ini. Bukan karena kita tidak bisa produksi, tapi tidak ada energinya. Saya rasa bukan hanya untuk granit dan keramik ya, tapi juga bagi yang lain. Gasnya yang berkurang sehingga kita dari pelaku bisnis di ubin lantai ini sangat menghadapi kesulitan di dalam bersaing dengan produk-produk dari China. Karena mereka membanjiri pasar pada saat pasokan kita di sini itu menurun. Keduanya sulit bagi kita untuk bisa bersaing di dalam harga. Karena dengan menurunnya produksi kita, otomatis kosnya naik. Padahal granit kan sekarang merupakan tren. Tren properti kan sudah mulai beralih ke granit, porselen, ya ubin porselen. Sekarang banyak dipakai di mall, di gedung-gedung perkantoran sudah nggak ada yang pakai keramik. Semuanya udah pakai granit. Ukuran besar-besar, ukuran 60, ukuran 80, ukuran 1 meter. Sehingga banjirlah granit dari luar, dari China. Karena bisa masuk. Sedangkan kita di sini produksi terpaksa dikurangi. Seperti di produksi saya di Indogres terpaksa saya kurangi. Kalau enggak saya kena penalti karena pemakaian gasnya melebihi jatah dan penaltinya 300%. Apa tidak ada energi alternatif, Pak? Energi alternatif batu bara. Cuma kan di sini batu bara kan belum familiar ya. Kita mesti harus melakukan research. Gas dari negara lain saluran pipanya kan punyanya PGN, punyanya perusahaan gas negara. Selain itu, tahun depan pemerintah rencananya akan menaikkan harga jual gas dari PGN. Bukankah ini semakin memberatkan, Pak? Ya, isunya begitu di tahun depan. Jadi ini sudah pasokan kurang, harganya naik lagi. Kan orang sudah jatuh ketimpa tangga. Dengan kondisi seperti ini, kenapa pemerintah masih mengekspor gas untuk negara lain, Pak? Pertanyaan saya juga saya ajukan pada waktu ada pertemuan dengan petinggi-petinggi Pertamina, Perindustrian, dan PGN pada waktu itu di Departemen Perindustrian. Kenapa kok ekspornya didahulukan? Harganya mungkin di sana lebih tinggi, saya nggak tahu. Apa alasannya? Apakah itu G2G? Apakah ada strategi pemerintah yang lain? Saya tidak mengerti. Ada saran, Pak, untuk mengatasi kekurangan gas ini? Ya, saran saya ya tambahlah pasokan gas. Itu dulu. Harga kita bicara belakang deh. Pasokannya dulu, tambah. Demikian Henrata Atmoko, saya Kiki Wijaya.